وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. Para alim, para ulama, para kiai, para habaib, para masyayikh yang hadir di tempat ini, di pondok pesantren Langitan yang kita cintai, semoga senantiasa Allah berikan kemuliaan dan keberkahan untuk beliau-beliau semuanya. Amin. Guru kita tercinta, sang panglima solawat di tanah air Republik Indonesia, Al-Habibun Al-Mahbub Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Saddaf, Gus Ma'sum Faqih, wasilah beliau saya bisa bersilaturahim di tempat ini bersama dengan para masyayikh dan orang-orang mulia, Pak Menteri Kiai Haji Helmi Faisal, yang alhamdulillah kita doakan mudah-mudahan senantiasa dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pejabat lainnya yang cinta kepada pesantren, cinta kepada majelis, mudah-mudahan kehidupannya selalu diberikan berkah oleh Allah. Amin. Para santriawan, santriawati Pondok Pesantren Langitan yang saya cintai, saya banggakan, Syekh Hermania yang datang dari mana saja untuk Allah dan Rasulnya, semoga kita yang hadir di sini Allah ampuni segala dosa-dosanya, Allah muliakan kita semua dunia dan akhirat. Amin ya Rabbal. Rasanya saya bingung mau ngomong apa di tengah orang-orang alim yang ada di hadapan kita. Kalau boleh jujur, Pondok Pesantren Langitan ini, waktu itu saya masih SD, mau beranjak ke SMP, ruhnya, namanya yang mulia almarhum wal maghfurlah Kiai Haji Abdullah Faqih Langitan, itu sudah saya dengar. Langitan ini menjadi tempat lahirnya ulama-ulama besar di Indonesia, lahirnya orang-orang hebat di tanah air, sehingga waktu itu saya ingin sekali pesantren di Langitan ini. Tapi apa boleh buat, saya anak tunggal satu-satunya. Ayah saya selalu rindu, ibu saya selalu menangis. Akhirnya saya ditaruh di pondok pesantren Asidikiyah asuhan Kiai Haji Nur Muhammad Iskandar Eski. Maka bersyukurlah kalian, berterima kasihlah kepada orang tua kalian, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tempat yang dirindu-rindukan oleh banyak orang di tanah air ini, Pondok Pesantren Langitan ini, yang dulu saya juga rindu untuk bisa pesantren di tempat ini, akhirnya kalian hari ini bisa menimba ilmu dari orang-orang besar di tempat ini. Maka menjadi satu kebahagiaan dan menjadi satu kebanggaan. Mudah-mudahan apa-apa yang sudah diperjuangkan oleh para guru-guru kita, masyayikh-masyayikh kita, mampu kita lanjutkan kembali untuk Indonesia yang kita cintai, ala thariqati ahlus sunnah wal jamaah. Amin ya rabbal. Di tengah gencatan dan serangan orang-orang yang selalu mengatakan salawat bid'ah, terlalu cinta Nabi bid'ah, tahlil bid'ah, yasin bid'ah, tawassul bid'ah, jawabannya cuma satu, emang gue pikirin. Betul apa tidak? Bagi yang gak kepengen ditahlilin silakan, mungkin sudah terlalu pede dengan ibadahnya. Bagi yang gak kepengen diyasinin monggo, mungkin sudah terlalu yakin sholatnya diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita ahlu sunnah wal jamaah NU, orang-orang yang tawadu, yang tahu diri banyak dosa, banyak salah, kita butuh hadiah dari orang-orang yang masih hidup. Nah, mudah-mudahan dengan tabarrukan kita cari berkah dari guru-guru kita, dari masyayikh-masyayikh kita. Beliau-beliau masih hidup, mereka tidak wafat, mereka tidak mati, mati dari pandangan manusia, tapi hidup di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka bisa mendoakan kita kepada Allah, mereka bisa meminta kepada Allah untuk kebaikan kita semua. Dan ini semua ada landasan dalilnya, saudara. Yakin atau tidak? Yakin atau tidak? Tidaklah seorang mukmin dia datang ke kubur saudaranya yang dia tahu, lalu dia mengucapkan salam kepada saudaranya di kubur itu, niscaya saudaranya yang di dalam kubur tahu akan kedatangan saudaranya. Jadi kita datang ke tempat sang guru tercinta, beliau tahu kita datang, beliau tahu kita ucapkan salam, beliau tahu kita doakan. Maka mudah-mudahan keberkahan-keberkahan yang selama ini yang Allah sudah turunkan dan berikan kepada guru-guru kita tercinta, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat, Allah berikan juga kepada kita semua. Amin ya rabbal. Saya pikir itulah niat saya datang ke sini, kehadiran saya ke tempat ini atas wasilah Gus Maksum Faqih, Gus Nafi juga hadir bersama dengan saya dari Jakarta tadi. Niatnya satu, mengharapkan berkah dari Allah atas keberkahan yang Allah berikan kepada beliau-beliau selama ini. Kita baca suratul Fatihah khususnya kepada almarhum wal maghfurlah guru kita tercinta Kiai Haji Abdullah Faqih Langitan beserta dengan masyayikh guru-guru kita tercinta yang lainnya. Mudah-mudahan Allah senantiasa melapangkan kuburnya, menyelamatkan mereka semuanya, dan mengumpulkan kita kelak di surganya Allah bersama dengan baginda Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyyatin salihah wa ila hadratin Nabi al-Mustafa. Al-Fatiha. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi.